كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, dan merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang tiada cara dan wajib kita syukuri adalah nikmat ilmu agama, nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya untuk kalian. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk syurga illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang enggan masuk syurga dari umatmu wahai Rasulullah, tanya para sahabatnya. Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang telah enggan masuk syurga. Para pemirsa TV Media Sunnah, TV Aceh, dan yang mengikuti kajian sore hari ini di akun Aceh Tafaqqu Fiddin atau yang lainnya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran sirah kita. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu, kita membaca perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan apa yang beliau dapati dari pelecehan, persekusian dan penghinaan dari masyarakat Taif terhadap beliau yang datang untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah dan menuntun mereka ke syurganya dengan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepadanya. Berikut ini kata penulis, syafaqatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rahmatnya beliau terhadap umatnya. Ba'da ruju'ihi min at-Ta'if sallallahu alaihi wasallam arada Allahu jalla wa ala an yukhaffifa 'an وأن يبين أنه معه سبحانه وتعالى ولكنه يبتليه ليرفع درجته. Setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Taif, dalam perjalanan pulang beliau ke Mekah, dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari dakwah beliau di Taif dan di sela-sela perjalanan pulang beliau ke Mekah. Allah jalla wa ala ingin meringankan beban yang telah beliau rasakan dari ujian yang menimpa beliau. Dan Allah jalla wa ala ingin menjelaskan bahwa Allah jalla wa ala selalu bersama beliau, menjaga, menolong dan memberikan taufiknya untuk beliau. Akan tetapi merupakan sunnatullah, ketetapan Allah jalla wa ala kepada hamba-hamba yang ia cintai adalah Allah mengujinya untuk mengangkat derajat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yusib min." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa." Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Kemudian kata Syekh, akhraj al-imamani al-Bukhari wa muslimun bisanadayhima an'urwat ibn Zubair anna Aisyata radhiyallahu anha haddathatu annaha qalat linnabiy sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi Uhud. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Urwah bin Zubair bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan kepada beliau sebagai ponakannya bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah suatu hari yang lebih berat dan menyedihkan dirimu daripada hari Uhud?" Kenapa beliau bertanya demikian? Karena hari Uhud adalah hari di mana Allah Jalla wa'ala menguji Nabi dan para sahabatnya dengan ujian yang luar biasa. Di hari perang Uhud, gigi taring Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipatahkan oleh musuh-musuhnya. Pipi beliau yang begitu mulia terluka sehingga mengeluarkan darah. Topi perang beliau terpecahkan. Paman tercinta beliau, Hamzah, singanya Allah, meninggal, mati syahid, gugur di medan perang Uhud. Mus'ab bin Umair dan para sahabat-sahabat lainnya yang sangat-sangat dekat dan sangat-sangat beliau cintai. Dan kaum muslimin menuai kekalahan setelah sebelumnya mereka mendapatkan kemenangan. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Adakah suatu hari yang lebih berat bagimu daripada hari Uhud?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqitu min qaumika ma laqit." Wahai Aisyah, sungguh aku telah mendapatkan berbagai ujian, berbagai gangguan dari kaummu. "Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-Aqabah." Dan yang paling menyedihkan diriku dari sikap kaum adalah apa yang terjadi pada hari Aqabah. Pada hari Aqabah, hari beliau pergi ke Taif mendakwahi mereka. Iz'arradtu nafsi ala bani abdi Yalil falam yujibni ila amma arat. Tatkala aku datang ke Taif mengajak beberapa kabilah, tokoh-tokoh Taif seperti Ibnu Abdi Yalil untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, menuntun mereka ke syurga dan menyelamatkan mereka dari neraka Allah, tetapi ia tidak mengikuti panggilanku. Ini yang menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedih bukan karena beliau tidak dijamu, tidak dimuliakan, tidak diberikan tempat tinggal, atau karena beliau dilukai sehingga berdarah. Bukan itu yang paling menyedihkan beliau. Yang membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa sedih Dan kesedihan yang luar biasa adalah tatkala mereka masih bertahan di atas kesyirikan dan enggan meninggalkannya, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَحْمُونٌ عَلَى وَجْهِ فَلَمْ أَسْتَفِقْ. Perhatikan hadis Nabi ini. Nabi tidak mengatakan karena mereka telah melempari aku dengan batu, karena mereka telah mencaci maki aku, karena mereka telah mempersekusi aku, karena mereka telah menghinakanku. Lah. Tetapi yang Nabi katakan, aku benar-benar sedih ya, karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka masih mempertahankan kesyirikan, kebedaan dan maksiat yang ada pada mereka. Maka aku pun berjalan pulang ke Mekah dalam keadaan sedih. Sedih, ingat, sedihnya Nabi bukan karena beliau dilempari batu sehingga mengeluarkan darah dari wajahnya. Lah, melainkan karena mereka yang enggan menerima dakwah tauhid. Sehingga ketika aku sampai tiba di sebuah tempat yang bernama Qarnu Tsa'alib, ya, yang terkenal dengan sebutan hari ini Qarnul Manazil, salah satu dari miqat. Farafa'tu ra'si, aku pun mengangkat, menengahkan kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni, aku pun melihat awan yang telah menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril fanadani, kemudian aku melihat Jibril alaihi salam di dalam awan tersebut. Dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk menerima perintahmu sesuai dengan kehendakmu terhadap kaum. Malaikat penjaga gunung sudah menunggu perintah dari engkau. Apa yang harus ia lakukan terhadap kaummu yang telah melukaimu, yang telah melemparimu, dan yang telah mengusirmu? Fanadani malakul jibal fasallama alaiha, maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan memberikan salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian malaikat penjaga gunung berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an usbiq 'alaihim al-akhshabain lafa'at, wahai Muhammad, seandainya engkau menginginkan aku menimpakan, mengangkat kedua gunung besar ini kemudian aku timpakan kepada kaummu, maka aku akan melakukannya. Dua gunung tersebut adalah dua gunung yang telah melingkari Mekah, ya, disebut dengan gunung Abu Qabis dan Qa'an. Nah, mendengar tawaran dari malaikat penjaga gunung tersebut, maka Nabi SAW karena kasih sayang dan kecintaan beliau terhadap umatnya, justru berkata, bal arju ayyukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim. Jangan. Kalau kita, jangankan gunung, kalau bisa mah sekalian, ya, laut ditimpakan kepada mereka. Iyadzim billah. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tawaran dari Allah melalui malaikatnya, dan malaikat penjaga gunung mengatakan, ingin aku angkat dua gunung besar ini kemudian aku timpakan kepada kaummu, maka aku akan melakukannya, wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berkata, bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdahu la yushriku bihi syai'a. Aku justru berharap, berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari mereka anak keturunan yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah jalla wa ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Justru Nabi SAW mendoakan mereka mendapatkan hidayah dan agar Allah mengeluarkan dari mereka anak keturunan yang mentauhidkan Allah dari masyarakat Taif. Dan doa ini Allah kabulkan. Ulama Taif dari dahulu sampai hari ini adalah ulama-ulama yang sangat-sangat kuat dalam ilmu akidah. Dan ulama yang benar-benar memberikan perhatian serta fokus dalam mendakwahkan akidah kepada umat Islam. Sehingga Syekh mengatakan, wa hakadha yajibu 'ala ad-da'iyyati ila Allah tabaraka wa ta'ala an yanzura ila al-'usah wa ila as-saddin an-nadin 'an amri Allah tabaraka wa ta'ala nadrata al-mushfiq 'alayhim. Seperti inilah semestinya seorang dai yang berdakwah di jalan Allah. Ketika ia melihat para pelaku maksiat dan melihat orang-orang yang menghalangi manusia dari agama Allah, memandang mereka dengan pandangan yang berkasih sayang, yang cinta dan sayang kepada mereka. Dan ini kita lihat dari para ulama kita. Betapa banyak dan betapa sering para ulama, para ustaz, para dai yang mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan meninggalkan bidah, serta menjelaskan halal dan haram dari hukum Allah kepada manusia. Ketika mereka dipersekusi, bahkan di antara mereka ada yang dibakar, ya, masjidnya, pondoknya, ada yang dilempari batu, ada yang dicaci maki, dibuli habis-habisan, baik buli yang offline maupun buli yang online. Ya, bahkan tak jarang tindakan-tindakan kriminal yang melanggar undang-undang, ya, atau pasal yang berlaku di negara kita atau suatu negara, mereka justru memilih diam dan bersabar. Bukan mereka tidak mampu melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang dalam hal ini. Bisa mereka memasalkan, ya, memperkarakan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menyelisih hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Tetapi mereka lebih memilih sabar. Ya, memilih untuk diam, mendoakan, dan tidak memperkarakan orang-orang yang siang dan malam mencaci makinya, membulinya, walaupun dia tahu kalau dia perkarakan maka orang tersebut akan berurusan dengan hukum. Demikianlah dai yang mengajak kepada tauhid, dai yang mengajak kepada sunnah. Karena sejatinya mereka ketika mengajak manusia kepada tauhid dan kepada sunnah, sejatinya karena sayang kepada mereka. Demi Allah, jemaah, seandainya kita tidak sayang kepada masyarakat kita, tidak sayang kepada kaum muslimin, kepada manusia, maka kita akan diam, tutup mulut. Ngapain berdakwah? Risiko dakwah itu banyak. Kita dibuli, kita dianggap pemecah belah umat, dikatakan kadrun, ya, dikatakan, ya, orang-orang yang memecah belah umat, dikatakan ekstrim, ya. Kemudian seandainya dia bekerja mencari nafkah keluarganya, akan dikatakan dai yang terfitnah dengan dunia. Nah, akan dipersekusi, ya, dicela, dibuli habis-habisan. Apalagi mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak manusia kepada sunnah dan memperingatkan mereka dari bahaya bidah. Seandainya seorang dai itu tidak jujur dalam berdakwah, dia mencari aman dan mencari dunia dalam dakwahnya, pasti dia tidak akan berbicara tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah dan tentang bidah. Karena tidaklah ada orang yang mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, menyuruh kepada sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya bidah kecuali dia akan dibuli habis-habisan. Pasti akan dituduh Wahabi. Walaupun dia pandai berorasi dan bagus bahasa Indonesia serta metodenya dalam berceramah, pasti dia akan diam dari pembahasan syirik dan bid'ah. Cukup membahas pembahasan-pembahasan yang aman saja, ya? Cukup hanya membahas keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, keutamaan berakhlakul karimah, keutamaan mencintai istri, mencintai anak, keutamaan bersedekah, ya, dan sebagainya. Pasti aman kalau ada dai yang seperti itu. Adapun orang berbuat syirik, buat bidah, diamin aja, enggak usah dibahas, enggak usah disampaikan, enggak usah dibicarakan. Subhanallah. Ya akhil karim wa ukhtiyal karimah. Seandainya kita semangat, dan demikian juga para dai, seandainya wahai anda para dai, ya, yang telah belajar, yang dipanggil ustaz, dipanggil ulama, apabila anda semangat memperingatkan manusia dari bahayanya LGBT, bahayanya perzinahan, bahayanya riba, bahayanya merampok, bahayanya mencuri, korupsi, dan berbagai dosa maksiat yang lainnya, maka kenapa Anda tidak semangat seperti itu atau lebih dari itu dalam mengajak mereka kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah? Bukankah tauhid dan bid'ah juga sesuatu yang Allah haramkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW? Bahkan ayat dan hadis yang memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah jauh lebih banyak dan jauh lebih keras daripada ayat dan hadis yang memperingatkan manusia dari bahaya riba, zina, dan sebagainya. Dan dosa yang paling besar adalah dosa syirik, kemudian bid'ah, setelah itu baru maksiat. Dan demikianlah dakwah mereka, para nabi dan para rasul. Dan karena itulah mereka dipersekusi, dihina, dan diusir oleh kaum mereka. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian kata syekh, "Tsumma sallahu Allah tabaraka wa ta'ala bi amrin akhar." Kemudian Allah jalla wa ala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan perkara lain. Apa itu? Wa huwa annahu fi tariqi da'udatihi ba'atha ilayhi nafaran minal jin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan pulang ke Mekah, Allah jalla wa ala mengutus sebagian jin kepada beliau mempelajari Islam. Wal jin kal ins mukallafun. Jin seperti kok seperti manusia, mereka juga terbebani syariat Allah jalla wa ala. Ma'muruna bil iman, mereka diperintahkan untuk beriman. Manhiyuna 'anil kufr, dan mereka juga dilarang dari kekufuran sebagaimana kaum manusia. Man ata'a minhum dakhala al-jannah, barang siapa yang taat dari mereka akan masuk syurga. Wa man asa dakhala an-nar, dan barang siapa yang bermaksiat dari mereka maka pasti akan masuk neraka. Faba'atha Allah ila nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan minal jin, maka Allah mengutus sebagian jin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakarahumullah tabaraka wa ta'ala faqal, Allah jalla wa ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Qaf ayat 29 hingga 31. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Dan ingatlah tatkala Allah mengutus sebagian jin menyimak Al-Qur'anul Karim darimu, tatkala mereka hadir maka mereka berkata ansitu, diam dan dengarlah Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad ini. Falamma qudhiya, tatkala engkau telah selesai mendakwahi mereka, wallau ila qaumihim munzirin, maka mereka pulang mendakwahi kaum mereka. Subhanallah, jin saja punya semangat berdakwah mengajak kaumnya ke jalan yang benar yang telah mereka ketahui, lalu kenapa kita tidak memiliki semangat untuk mendakwahi kaum kita? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, kitab yang membenarkan ajaran yang sebelumnya. Yahdi ila al-haqq, yang mengajak kepada kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wahai kaum kami, sambutlah da'i Allah ini, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan berimanlah kalian kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ayat ini menerangkan kepada kita dua landasan berdakwah di jalan Allah. Bahwa seorang da'i ketika berdakwah dia menggunakan atau berdakwah dengan dua landasan, yaitu at-targhib wa at-tarhib, menyebutkan keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Dan di waktu yang sama dia juga memperingatkan mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab yang Allah ancam kepada mereka yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Ini disebut dengan at-targhib wa at-tarhib. Ya, memotivasi, memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Berita gembira untuk mereka yang beriman dan beramal saleh, dan peringatan dengan azab yang Allah ya ancam untuk mereka yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Kemudian kata Syekh, "Hakadza arsalallahu tabaraka wa ta'ala nafaran min al-jin." كأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كان أحزنك كفر أهل مكة وكفر أهل الطائف وإذا أهملك فقد أرسل الله تبارك وتعالى إليك من آمن بك من الجن وهذه لا شك تفرح النبي صلى الله عليه وسلم وتسعده. Demikianlah Allah جل وعلا mengutus sebagian jin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah berkata kepada nabinya, seandainya kekufuran penduduk Mekah dan kekufuran penduduk Taif serta gangguan mereka telah membuatmu sedih, maka sungguh Allah telah mengutus sebagian jin yang mau beriman kepadamu. Dan tidak diragukan, hal ini dapat membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghibur beliau yang sedang sedih karena ditolak oleh kaumnya ketika mengajak mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Allahu Akbar. Allahu Jalla wa'ala ya, sangat peduli kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Di pagi hari seseorang merasakan kesedihan karena suatu musibah yang menimpanya. Di siang hari atau di sore harinya dia sudah bahagia karena suatu nikmat yang Allah turunkan untuknya. Maka sebagian ulama salaf mengatakan musibah dan nikmat itu bagaikan musim panas dan musim dingin. Seorang yang hidup di dunia ini dia akan melewati musim dingin dengan penuh kesabaran, dan akan melewati musim panas dengan penuh kesabaran dan kebahagiaan. Dia sadar dan dia tahu tidak akan mungkin bisa lari darinya. Dia tidak akan mungkin bisa lari dari musim dingin dan musim panas. Maka dia akan berusaha untuk bersabar dan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Maka demikianlah seorang mukmin. Dia mempersiapkan imannya dengan bersabar ketika mendapatkan ujian, dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ketika ia mendapatkan nikmat. Nah, demikian pula di dalam berdakwah. Di sebagian tempat mungkin seorang da'i ditolak, didustakan, dibuli habis-habisan. Tapi di tempat yang lain, dia justru diterima. Nabi kita SAW ditolak dakwahnya di tempat kelahiran beliau, di tempat di mana beliau dibesarkan di dalamnya, oleh masyarakat yang sebelumnya sangat-sangat mencintai, menyayangi dan memuliakan Nabi, bahkan menjadikan Nabi orang yang paling mulia di antara mereka. Tetapi begitu Nabi SAW berdakwah, menerangkan kepada mereka bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, dan menerangkan kepada mereka halal dan haram, maka Nabi yang sebelumnya adalah orang yang paling mereka cintai dan orang yang paling mulia di mata mereka, kini menjadi orang gila, tukang sihir, syair, pemecah belah umat, orang yang membawa kesesatan. Mereka mempersekusinya, ingin membunuhnya. Bahkan sebelumnya Nabi terkadang dilempari dengan kotoran hewan ketika sedang salat di depan Ka'bah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini adalah konsekuensi yang mesti dikikirkan oleh seorang da'i, seseorang yang ingin meneruskan perjuangan para nabi dan para rasul. Dia harus menerima konsekuensi ini. Ini adalah sunnatullah. Akan tetapi seorang da'i yang beriman kepada Allah, yang kuat tawakalnya kepada Allah, yang kuat pula optimisnya kepada Allah Jalla wa'ala, serta mengetahui hakikat dunia dan akhirat, yang justru merasakan kenikmatan dan manisnya ujian yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya di jalan dakwahnya. Tak mungkin seorang da'i itu enggak pernah diuji oleh Allah. Jangankan pendakwah, artis aja sering dibully, apalagi sama netizen. Siapa sih yang enggak dibully oleh netizen ini? Mungkin kalau ibunya yang muncul di YouTube dibully juga oleh dia sendiri. Presiden dibully, ya kan? Netizen. Ya. Ini jenderal pidato pun dibully, ya militer dibully, sipil dibully, orang kaya dibully, orang miskin itu mau memilih ada apa? Jadi orang kaya juga sering dibully sama netizen. Yang miskin enggak, apalagi yang miskin. Pejabat juga dibully. Rakyat jelata juga dibuli, berbuat baik dibuli, berbuat kejelekan lebih dibuli lagi. Tinggal pilih. Di depan kita hanya ada dua jalan, jalan menuju syurga dan jalan-jalan yang akan menyeretkan kita ke dalam neraka Allah. Tinggal pilih. Ya, dan semuanya ada konsekuensinya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Karena di hari kiamat nanti hanya ada dua kelompok. Satu kelompok ke di dalam syurga dan satu kelompok lagi di dalam neraka. Tiada tengah-tengah di dalam Islam ini. Kalau bukan bersama kebenaran, maka bersama kebatilan. Tidak ada pertengahan. Tidak ada yang pertengahan. Kalau bukan di atas tauhid, pasti di atas syirik. Kalau bukan di atas sunnah, maka di atas bid'ah. Naam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kemudian Syekh mengatakan, wa sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza dana min Makkah makatha bi Hira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan menuju Makkah tatkala beliau sudah dekat dari Makkah, beliau singgah di Jabal Nur, di Gua Hira. Wa ba'atha rajulan min al-Khuzah min Khuzah ila al-Akhsan ila al-Akhnas bin Syariq li yujirahu hatta la yu'dha بعد وفاة عمه أبي طالب فقال الأخنس بن شريق أنا حليف والحليف لا يجير. Nabi SAW mengutus seorang laki-laki dari sahabatnya untuk mendatangi dari kabilah Khuza'ah, untuk mendatangi Akhnas bin Syariq agar memberikan pelindungan kepada Nabi SAW sehingga beliau tidak diganggu setelah wafatnya paman beliau Abu Talib. Maka Akhnas bin Syariq mengatakan, aku bukan penduduk asli Mekah, aku bukan orang asli Mekah. Orang yang bukan asli Mekah tidak mungkin bisa memberikan jaminan pengamanan kepada orang lain di Mekah. Maka Nabi SAW pun mengutus seorang sahabatnya menemui Suhaib bin Amr yatul minhul jiwar, meminta perlindungan terhadap Nabi dan para sahabatnya yang pulang dari Taif ke Mekah. Maka Suhail menjawab, inna bani Amir la tujiru ala bani Kahab. Aku tidak mampu memberikan pengamanan terhadapmu dari gangguan seluruh penduduk Mekah. Kalau untuk sebagian mereka mungkin aku mampu memberikan pengamanan kepadamu dari mereka, tapi kalau dari seluruh penduduk Mekah aku tidak bisa. Bukan gak mau, gak mampu menjagamu dari gangguan seluruh penduduk Mekah. Fa ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Mut'im bin Adi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus sahabatnya kepada Mut'im bin Adi memohon dan meminta perlindungan agar memberikan jaminan pengamanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ingin masuk ke Mekah. Maka Mut'im yang masih ada hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya, aku akan memberikan pengamanan untukmu." Padahal Mut'im musyrik, kafir musyrik, benci terhadap dakwah Nabi. Dan dia bersama kaum musyrikin Mekah dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Tapi karena sukuisme, ya, dan dalam rangka kemanusiaan, karena juga ada kaitan nasab antara dia dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, dia pun menggunakan senjatanya dan memanggil keturunannya serta kaumnya Ia berpesan kepada mereka, ilbasus silah, ambil senjata-senjata kalian, pakai. Wa kunu inda arkanil bait, dan hendaknya kalian berada di sudut-sudut Ka'bah. Fa inni qad ajartu Muhammadan, karena aku telah berjanji memberikan pengamanan kepada Muhammad. Thumma ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an idkhul, kemudian ia mengutus seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan silakan masuk Mekah. Fadakhala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Zaid bin Haritha hatta intaha ila al-Masjidil Haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke Mekah dan bersama beliau saat itu ada Zaid bin Haritha sehingga masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian Mut'im bin Adi berdiri di atas tunggangannya dan berteriak, ya ma'syara Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan fala yahjuhu minkum ahad. Wahai segenap Quraisy, aku telah berjanji memberikan pengamanan kepada Muhammad, maka jangan ada satupun di antara kalian yang mengganggunya. Maka Nabi SAW pun mendatangi Ka'bah, memegang, menyentuh Hajar Aswad dan salat dua rakaat. Thumma sarafa ila baitih. Setelah itu Nabi SAW pulang ke rumahnya. Mut'im bin Adi, anak-anak dan kaumnya, mereka menemani Nabi SAW dengan senjata-senjata mereka sehingga Nabi SAW masuk ke rumahnya. Melihat Mut'im bin Adi dan kaumnya mengamani Nabi SAW, memberikan pengamanan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya sehingga pulang dan masuk ke rumahnya, maka Abu Jahal mendatangi Mut'im. Sama-sama tokoh Quraisy itu. Abu Jahal berkata kepadanya, amujirun anta amutabi', wahai Mut'im, engkau sekedar pemberi jaminan keamanan untuk Muhammad atau memang engkau telah mengikuti agamanya? Artinya kalau mengikuti agamanya, Mut'im bin Adi pun akan diperangi oleh kabilah Quraisy. Tapi kalau beliau sekedar memberikan pengamanan, maka mereka akan memakluminya. Karena hal yang biasa bagi orang Arab di masa itu menghargai pengamanan sebagian mereka terhadap orang lain, walaupun orang lain tersebut musuh mereka. Maka Mut'im bin Adi menjawab, bal mujir, aku sekedar memberikan pengamanan. Faqala, maka Abu Jahal pun menyatakan, qad ajarna man ajar, kalau demikian kami pun akan memberikan pengamanan untuk orang yang engkau telah janjikan pengamanan untuknya. Sikap Mut'im bin Adi ini menerangkan kepada kita hikmah kenapa Allah Jalla wa'ala mengutus nabinya dan rasulnya yang terakhir dari bangsa Arab. Para ulama menyebutkan banyak hikmah di balik kenapa Allah mengutus nabi dan rasul terakhir, nabi penutup para nabi dari bangsa Arab. Karena orang Arab memiliki banyak sifat yang tidak dimiliki oleh selain mereka, kata para ulama. Di antaranya, ya, mereka syuja', punya sifat pemberani. La yahabu syai'an, tidak takut apapun. Mereka benar-benar komit terhadap perjanjian yang telah mereka ambil dan yang telah mereka berikan kepada orang lain. Seperti janji memberikan pengamanan kepada orang lain, maka mereka akan benar-benar memberikan pengamanan kepadanya walaupun beresiko mati. Itu akan mereka lakukan. Seperti di dalam kisah ini, mereka terkenal sebagai orang yang jujur ucapannya, walaupun mereka musyrik. Mereka sangat-sangat memperhatikan hubungan nasab mereka, menjaga persaudaraan dan menjalankan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Ini sifat-sifat orang Arab yang Allah Jalla wa'ala istimewakan mereka di atas sebagian yang lainnya. Contohnya dalam kisah ini, Mut'im bin Adi dia syirik, pelak musyrik, tidak mengikuti dakwah Nabi, membenci dakwah Nabi, ikut membaikot Nabi SAW sebelumnya. Tetapi terkala Nabi SAW meminta jaminan pengamanan kepadanya dan dia telah berjanji untuk mengamankannya, maka ia pun mengamankan Nabi SAW sampai pulang ke rumahnya. Dan tiada satupun dari kaum musyrikin yang berani mengganggunya. Subhanallah. Maka Ibnu Khuldun rahimahullahu taala mengatakan innal arab, sesungguhnya orang-orang Arab, qad ijtama'at fihim sifatun katsiratun minal husn. Terdapat pada mereka sifat-sifat yang baik yang sangat banyak. Wa innama kanu yahtajuna ila dinin yarbituhum wa yuqawwimu min sulukihim. Hanya saja mereka tetap membutuhkan agama yang mengikat dan memperkuatkan serta meluruskan mereka. Coba seandainya Nabi diutus dari selain orang Arab, ya, dari orang Indonesia. Nabi berdarah-darah dipukuli oleh orang di tengah-tengah jalan, dibiarin aja. Ya, di Indonesia orang sedang dirampok, dibiarin. Ya. Dia lihat orang sedang mencopet, dia biarin. Bahkan ada yang rela memenjarakan ibu kandungnya sendiri, rela membunuh saudara kandungnya sendiri. Bahkan belum lama kita dapat berita ada seorang anak yang memukuli ibunya, ya, tersangka diduga memukuli ibu kandungnya sendiri dengan kayu. Itu orang Arab, walaupun dia musyrik, cukup taat kepada orang tuanya. Dia sangat setia, ya, sangat, ya, sosial terhadap orang-orang yang ada kaitan nasab dengannya. Sangat kuat skuismenya. Dia akan membelanya walaupun dia benci dan sedang bermusuhan dengannya. Nah, dan kalau telah berjanji, mereka benar-benar menepati. Dan saya lihat sendiri ketika di Yaman, walaupun banyak anak-anak muda yang nakal, ya, nakal, tungang mi bahasa Aceh, tetapi mengkurung syia, itim mati untuk membela orang syi, apa sepupu. Dan siapa saja yang ada hubungan nasab dengannya, itu benar-benar dimuliakan. Contohnya orang-orang Arab yang ada di Indonesia ini, kalau mereka pulang ke Yaman atau ke selain Yaman, walaupun antara mereka dengan orang-orang yang akobilahnya sama dengannya sudah sangat jauh, ya, bahkan bukan lagi sekedar sepupu, sudah jauh sekali, tapi kobilahnya masih sama, itu masya Allah dimuliakan. Luar biasa dimuliakan, dijamu, diterima, dimuliakan luar biasa. Bahkan Syekh Mukbil, ya, ketika beliau berdakwah di negeri Yaman, mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah, dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah, dan diganggu oleh sebagian orang, maka yang menjaga dan memberikan pengamanan kepada beliau adalah kaum beliau yang mereka beragama Syiah, Rafidah. Mereka yang menjaga Syekh Mukbil. Nah, dari sini kita mengetahui kenapa Allah Jalla wa'ala mengutus nabinya dari bangsa Arab. Kalau sempat dari orang Indonesia, nabi kelaparan mungkin dibiarkan. Dibiarkan begitu saja. Nah, kita di Indonesia, kita melihat ada orang yang rela memenjarakan ibunya sendiri, ya. Gak peduli dia pamannya lapar, sepupunya lapar, ya. Adik kandungnya miskin, ya. Gak punya pekerjaan, gak punya uang, gak punya biaya sekolah dan sebagainya. Gak peduli sebagainya kita. Nah, bahkan dia lebih setia kepada orang-orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya daripada keluarga yang memiliki nasab, hubungan nasab dengannya. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dan Nabi SAW pun tidak melupakan jasa Mut'im bin Adi ini walaupun dia musyrik. Ya. Ketika Mut'im bin Adi menjadi tawanan kaum muslimin dalam perang Badar, ya, maka Mut'im bin Adi diberikan pilihan, dibunuh, ya, atau dilepaskan, ya, dengan tebusan, atau dibiarkan begitu saja karena jasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma sa'alani ulaika nata la'ataituhum iyyahu aw lataraktuhum lahu." Seandainya Mut'im bin Adi hidup dan mereka meminta pilihan kepada aku akan memberikannya kepada mereka, dan aku akan biarkan Mut'im bin Adi ini pergi begitu saja, mengenang jasanya yang begitu besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia masih musyrik di Mekah saat itu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji untuk pelajaran surah kita sore hari ini.